Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ataqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kula nerusaken pembahasan wali. Wonten hadis-hadis Nabi nerangaken masalah wali. Ini wonten dua hadis. Setunggal saking Abi Hurairah, nomor kali saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dua hadis niki nerangaken keunggulan wali. Boten nerangaken wali itu siapa. Niki jelasaken keunggulan. Wali ku unggul derajati. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Inna Allah ta'ala qala. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Faidha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabasuru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa in ista'adabi la u'idannahu. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku beritahukan kepadanya dengan berperang. Artinya aku hancurkan. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada melakukan apa yang telah aku fardukan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya ketika ia mendengar, menjadi penglihatannya ketika ia melihat, menjadi tangannya ketika ia berbuat, dan menjadi kakinya ketika ia berjalan. Apabila ia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan apabila ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Bapak, Bapak, Riki, letakkan derajat unggule para wali. Keterangan hadis kutsi ini kewawu. Ini ana wong kok musuhi wali. Niku berarti akan dihancurkan oleh Allah. Musuhi para wali kadang ngilok-ngilokno wali. Kadang ngarani wali ku sesat. Oleh Bapak, niki muncul buku-buku yang mengatakan bahwa Syekh Abu Hasan Asadili sesat. Syekh Qadir Al-Jailani sesat. Niki sampun kathah buku-buku model kaya ngoten. Hati-hati menawi pengen tumbas buku. Lebih-lebih anak-anak dengan tumbas buku kudu diseleksi. Kono-nopo saniki tulisan-tulisan sangat bebas beredar teng Indonesia niku. Kadang ya, paham-paham niki wadah sangat. Enten paham jenenge Ahlul Bait. Enten paham jenenge Salafi. Enten paham malih jenenge Jil. Enten paham malih mutadah sangat. Bro Bapak, enten malih saniki mulai masuk ke Indonesia namanya aliran Bahai. Mulai masuk jengatos-atos. Bro Ibu dan Bro Bapak, wong sing musuhi para wali. Teng hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Saking Abu Hurairah tanya Nabi dawuh. Wong sing musuhi para wali, saya beritahukan akan saya perangi. Artine badhe dihancurkan oleh Allah. Dekono para wali ku kekasih Allah. Bangku nek musuhi wali, berarti musuhi Allah. Sapa sing menghormati wali, berarti menghormati Allah. Lho Bapak, nek sampe merangi wali, ngelokno wali. Nek wali niku mboten napa-napa. Wali niku dawe Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dengane wafat tahun 297. Wali itu laksana bumi, rela diinjak orang baik dan diinjak orang yang durhaka. Wali itu laksana awan, dia menaungi siapa saja. Dan wali itu laksana hujan, akan menyirami apa saja yang disenangi dan yang tidak disenangi. Iku sipate wali kaya ngoten. Di wali iki kaya bumi. Bumi diteki wong apik yo rela, diteki wong elek yo rela. Artinya dihormati orang yang baik, rela. Disakiti orang yang jahat juga rela. Wali ku mboten gadah rasa srengen, mboten gadah rasa sedih, mboten gadah rasa takut, mboten. Kabeh niku mun pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Upama disakiti wong nggih rumangsa niku saka Allah. Upama dihormati wong niku nggih rumangsa saka Allah. Para bapak, dihormati orang tidak tertipu. Disakiti orang mboten geluh. Niku wali. Mulane kapan disakiti orang sing mboten trima niku Gusti Allah. Mboten trima. Mulai menanjak derajate Syaikhul Qadir Al-Jilani. Nek ana wong nyebut asmane Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu, kok dalam keadaan hadas niku langsung sirai putul. Nyebut asmane dalam keadaan hadas, asmane putul. Nggih, sirai putul. Kata sangat tiang sing sirai putul krono nyebut asmane beliau dalam keadaan hadas. Sehingga pengane matur ya Allah Gusti, mboten usah ngaten kula ngesakaken masyarakat. Abdul Qadir, krono sliramu menghormati asmaku, aku menghormati asmamu. Niki ulama wali. Dosok sembrono, dosok sembrono. Kadang-kadang sakit-sakit wong ngomong jarah sunan ampel syirik, jarah sunan bunang syirik. Mutlu sati lohi kersane ngeriko kersane. Tapi kita berpegang teguh pada dawi Allah Subhanahu wa ta'ala datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakteruse Allah dawuh dalam hadis qudsi, hambaku mendekat diri maring aku, hambaku nyedek maring aku nganggu amalan sing paling tak senengi yaiku amalan perdu. Amalan perdu iku sing paling disenengi Gusti Allah. Mulane mbuh golek ilmu, mbuh iku beramal disikno sing perdu. Masalah ilmu wong sawangsul diterangaken. Ilmu yang fardu ain dipelajari niku namung tiga. Siji ilmu fikih, nomor kalih ilmu tauhid, nomor tiga ilmu tasawuf. Ilmu fikih ilmu untuk memperbaiki amal. Amal nek mboten nganggo fikih, walau bapak sulit untuk afsah. Dadi kanggo afsai amal pekeh. Karena keterangan syarat dan rukun adalah di dalam ilmu pekeh. Syaratnya wudu apa, rukunnya wudu apa. Syarat sahih sholat apa, rukunnya apa. Syarat saya haji apa, rukunnya apa. Wabe ibadahku mesti mengandung syarat, mengandung rukun. Penjelasan tentang syarat, syarat, syarat, rukun, rukun, rukun. Diki entene wonten kitab fikih. Wonten kitab fikih. Tanpa mempelajari fikih, mboten badhe sah. Fikih winginane kuaturaken ada empat prinsip. Siji prinsip peribadatan. Ini kuau sing bahas masalah wudu, masalah sholat, masalah zakat, masalah poso, masalah haji dan lain-lain yang berkaitan. Deh, niki prinsip ibadah. Nomor kali prinsip muamalah. Muamalah kula jangan kerja golek rezeki. Niki enten satu prinsip di dalam kitab fikih. Jual beli syaratnya bagaimana supaya sah. Rukunnya bagaimana supaya sah. Sewa menyewa syaratnya ono piro, rukunnya ono piro. Gade menggade syaratnya ada berapa, rukunnya ada berapa. Loh Bapak, niki masalah-masalah golek rezeki, masalah muamalah. Niki satu prinsip di dalam fikih. Prinsip yang ketiga adalah munakahah. Ya. Akad nikah itu sah syaratnya ono piro, rukunnya ono piro. Syaratnya dadi saksi ono piro, syaratnya dadi wali ono piro. Niku teng masalah munakah. Nek wolane ngucapno ngene sudah talak belum? Ya. Orang laki-laki mengatakan seperti ini talak ndak? Iki kalau bapak nek teko roba rabi gak ngerti fikih. Akhirnya talak bolak-balik bengi sing njaluk kumpul lah. Mane fardu ain dipelajari. Jadi manten ku rak minta mauidhoh wektu ning pelaminan tok. Sadurunge kudu belajar. Belajar sadurunge rapi. Nggih. Nuruti sahabat. Akhire bareng wis rapi, bojone dikaploki. Bojone diusir. Wis ngono mulih-mulih talak-talak. Ngucap talak ping 100 adem banget jaluk kumpul. Jadi para bapak, kalau gak ngerti. Jadi masalah ibadah satu prinsip, masalah golek ekonomi satu prinsip, masalah pernikahan satu prinsip, masalah pelanggaran satu prinsip. Iki enten sekawan prinsip, iki kudu dipelajari. Iku fardhu ain. Lari-lari sak niki para bapak disikno belajar ekonomi daripada belajar fikih. Kuliah jurusan ekonomi barang mulih juga. Juga ngurusi ekonomi ya. Paling dadi buruh pabrik. Masalah fikih terabaikan. Akhirnya salate sembrono. Jamae sembrono, Jumatane sembrono. Niki sebabnya mengabaikan fikih. Disono masalah ekonomi. Wah, mboten kok maido mboten, tapi yang fardu dulu kan. bangga dengan kuliah kedokteran, tapi salat tidak beres. Jumatane gak beres. Wah, mboten maido, mboten. Kabeh ilmuku sae, tapi ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu bahasa. Nah, niki lebih suka bahasa Mandarin daripada belajar fikih. Kepenting Jawa sing di Mandarin iki sapa? Ora bapak, bangga. Ngomong bahasa Inggris bangga. Iku fardhu kifayah. Belajar bahasa Arab fardhu kifayah. Ilmu kedokteran fardhu kifayah. Fardhu kifayah yang kedua, ya. Jangan sampai mengabaikan fardhu ain. Fardhu ain dulu. Fikih dipelajari secara sempurna. Benjur tauhid, tauhid itu masalah akidah. Oh bapak, akidah niku nek mboten dipelajari mateng, nanti wonten perkuliahan tidak bisa bedakan. Ini Syiah, ini Salafi. Salafi itu Wahabi. Ini Hizbut Tahrir. Ini Jil. Mboten saged membedakan. Niki Khawarij. Niki mboten saged membedakan. Mulanya kudu belajar akidah. Bahwa kudu belajar. Supaya nopo akidah kita tetap berpegang teguh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ku apa? Ya bingung wong. Tapi gak tahu dipelajari. Wis pokoknya aswaja menara wis. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi gak tahu aswaja itu apa. Kalau niki kurang mendalami, nanti wonten perkuliahan pengaruh sangat besar, kalau bapak. Saat niki masya Allah, bocah kuliah, digudo NII kene, digudo Jil kene, digudo Salafi kene. Kalau bapak, kalau dihabari kali ketua NU Malang. Dari yang tambak beras entah dari mana, gua akan ngecek apa soko mu'alimin, apa soko ndi, apa soko ndi. Karena tambak beras ada sanawiyah, ada aliyah, ada mu'alimin, ada SMA, ada SMP. Beliau mengatakan, alumni tambak beras sudah ada yang berani mengatakan ziarah kubur syirik. Maulidin Nabi bid'ah dolalah. Ini para bapak, karena dari pondok urung mendalami sing didisikno sing fardu-fardu kifayah, sing ketok gaya-gaya. Tapi fikih ora didalami. Tauhid ora didalami, tasawuf boten didalami. Iki sing fardu ain telu niki. Para bapak, niki paling disenengi Gusti Allah. Jadi takarub ila Allah, pendekatan diri kepada Allah, iku nek masalah ilmu, ilmu yang fardu dulu. Ilmu yang fardu. Kemudian amal ibadah juga begitu, sing fardu dhisik, sing fardu. Para bapak, zakat ora sedekah diketok-ketok. Sedekah ku fardu apa sunah? Ketok e koyo iya-iya, tapi zakate ora. Naudzubillah min dzalik. Zakatnya dulu. Zakat iku rumit para bapak. Rumit. Rumit maliku nek berupa toko-toko kelontongan sembarang ono. Niku tiap akhir tahun wayahe zakat kudu diitungake. Dome jek ana pira? Di total kalkulasi. Sabene jek ana pira? Total kalkulasi. Nggih. Oleh bapak, obat-obatan budreke jek ana pira? Total kabeh. Nek sampun mengke didelok ada satu resort ndak. Mboten kok dikira program yangan, mboten saged. Nggih. Saged dikira program yangan, mboten saged pas. Padahal niku semua harus dizakati. Lho Bapak, enten bakyai jono piro, sandali jono piro, sepatune jono piro. Ini supaya dizakati. Nah, para Bapak, sedekah kadang-kadang didisikno, nek gawe ambeng kuat e gede. Iki sedekah iki. Zakat, zakat ora. Di pertama ngetokne duit niku barang sing perlu dhisik zakat. Banjur baru sedekah sing sunah. Salat yang ngono salat nggih. Waduh. Jenenge salatul lail niku wetah. Sampai jam 2, sampai jam 3 subuh enggak. Nanti cuma keblinger nih, keblinger. Para Bapak, masa galu niku salatul lail buyar jam setunggal, niki subuh tetap kudu. Oh, mabengi wis salat akeh kok subuh kadek. Subuh jam-jam 7. Nah, niki mboten disenengi kalih Gusti Allah. Jadi yang pertama ada fardu dulu, fardu. Kurungu nek wali iki wiridane salat ana sing ping 300 rakaat, ana sing 400 rakaat, ana sing 1000 rakaat pengin niru wali. Nggih. Salat terus sampai oleh 200 rakaat. Dari ngono subuh ora. Iki para bapak wali. Jadi tanda-tanda orang cari ilmu karena Allah dan karena akhirat adalah tidak meninggalkan fardu. Fardu ini sampun beres, sholat qobliyah ba'diyah beres. Sholat duhane beres. Sholat dalu beres, minimal sholat witir jangan sampai ditinggal. Bapak, iku nek pancen tujuane golek akhirat. Kok mboten mesti wong golekmu golek akhirat iki mboten mesti. Enten sing mondok kira-kira 3 tahun mulai sementing wis terkenal alumni Mardiyah. Maca awis pintar ditawakno ini alumni Mardiyah ning omah cepet payu. Ana mondok iku tujuane cepet payu. Enten mondok tujuane ben tamat. Walimin tamat aliyah baru ngutus kuliah setelah jadi sarjana maka akan gampang cari rezeki. Naudzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi dawuh wong sing golek ilmu mesti kanggo ibadah. Banjur diniati kanggo ngumpulake harta benda tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium jarak perjalanan 70.000 tahun. 70.000 tahun sudah tercium bau surga. Kapan yang mencium bayi boten apa meneh nyawang? Nyawang bayi boten apa malih mlebu? Mlebu boten apa malih saged ngrasakno? Lene para bapak, peringatan untuk wali murid dan anak-anak murid. Ojo sampai keliru. Ojo sampai keliru. Enten bocahku pengen kuliah teng pondok mawon, cek mboten tergoda. Wong tuane harus pulang. Pun ngeten iki, pun. Niate wis beda ambek niate kiyaine. Kiyaine duwe tujuan diarahkan ke sana, wali muridnya justru yang berbeda pendapat. Para bapak, Wis to masalah rezeki ora usah dipikir sakniki. Pirang-pirang sarjana nganggur ngedekur. Ya boten? Pirang-pirang tamatan mu'alimin sugih-sugih. Pirang-pirang. Nggih. Kuliah-kuliah niate sing bener. Niate lillahi ta'ala golek ilmu krono Allah krono cali akhirat. Golek ilmu sing manfaat. Iki para bapak nggih. Di ilmu yang perduain dulu, kemudian ilmu perdu kifayah. Amalan juga begitu, amalan yang perduain dulu, kemudian baru yang perdu kifayah. Loh Bapak, perduain ku soale tiap pribadi-pribadi, perorangan-perorangan, iki wajib melakukan. Kalau fardhu kifayah iki satu daerah yang diwajibkan itu satu daerah, ada satu dua yang melakukan semuanya sudah bebas dari kewajiban. Iki fardhu kifayah. Para bapak tak terusé dan tidak henti-hentinya hambaku pendekatan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Ini sunnah dilakoni. Ibadah fardu misale sholat limang waktu. Iku jo sampai teledur, terutama jamaah. Nek ga iso jamaah teng masjid teng musala. Musala mboten saged teng griya. Masa teng griya jangan sampai tinggal jamaah. Enten kesempatan teng griya. Mboten kali istri, gak kali anak. Ojo sampai sholat ijen tanpa udur. Para bapak, para ibu, upamane ibu badhe jamaah, bapak wi jamaah ning masjid. Yo njaluk tulung, Mas, sampean salat maneh, kula tak jamaah. Napa kenging kenging? Nggih. Misalnya jangan membantu jamaah teng masjid, bojone ora ana kanca jamaah, sampean salat malih. Salat malih. Mengki salat sampean dadi salat sunnah. Nggih, nulungi bojone sing durung jamaah. Nah, para bapak aja sampai tinggal jamaah. Para bapak dawuh Kanjeng Nabi wong kok jamaah limang wektu rutin. Ditanggung Gusti Allah nomor siji ora bakal melarat semala hidup. Ora bakal melarat selama hidup. Nomor loro ora bakal disiksa ning kuburan. Nomor telu besok nek nampa catatan amal tangan tengen tur madhep. Iki tandane apik. Nomor papat nek ngliwati soto mustaqim kaya kilat suret wis tekan swarga. Nomor 5 perumahane besok bakal kumpul perumahane para nabi. Banjur gedunge besok kene gedung nggih. Para bapak 40 tingkat. Tiap-tiap satu tingkat sama dengan bumi langit. Nek ping 40 piro? Nggih. Kula bapak niki salat jamaah. Niki dipandang dari sisi fadilah. Dari sisi lain kata, nggih, ndangaken masalah jamaah. Wong jamaahku sak masjid para bapak, kok salat elek kabeh. Nalika sembahyang lali kabeh mbek Gusti Allah. Ono sembayangi makmum iku eling-eling wacanane imam. Wah imam wacanane oh enak. Niku sing dieling-eling wacanane imam, iku jeneng gak eling apa? Itu makmum ku merhatekno wacanane imam, panjen sunat. ngrungokno wacana imam. Tapi isi imam itu antarane Hamzah ambek Ain kok meh padha. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim iki apa kaf apa qaf? Kadang dipikiri signa siratal mustaqim kudu. Nek mustaqim iki tengah-tengah apa iki? Qaf apa iki kaf? Bapak itu siling-iling ora iki kaf apa qaf? Malih makmume gak eling-eling Allah gak sing diling-iling kin ambek tim. Oh apa? Antane Hamzah ambek Ain. Iku ya kudu dipilah-pilah dhewe-dhewe. An'amta 'alaihim. Ngono kok an'amta nduk meh padha. An'amta 'alaihim ambe an'amta 'alaihim yo koyo lagune enak jane. Tapi hurufe makhrote gak kena. Nah niki kadang krungu niku makmum niku tuh sangen-angen nggih. Mane para bapak wong sing kori nggih. Makmum ngene wong am umi iku para bapak nggih. Niki salate ora sah. Nggih. Salate ora sah. Nah, mula dadi imam digenahno dhisik sing penting Fatihah. Nomor loro tahiyat. Tahiyat iku kudu pas wacanane, ora kok cepetan balapan ngono kuwi. Nggih dumeh gak dirokono wong. Nggih. Nggih, tahiyat kudu sing pas at-tahiyatul mubarakatu sholawatu. Mahrote hurupe pasti tasite kudu sing pas. Nggih. Para bapak tapi arah-arah kapan ini traweh ini. Yang penting cepat. Ya ini digodoh mek sing makmum. Ya ini malah kalah cepat kali ngeriko ya ini. Nah, ini. Belajar ya itu. Jadi fardune disik baru sunai. Kobliya bakdia jadi tinggal. Duha. Sholat dalu minimal sholat witir. Sok ditinggal. Terus bapak, niki kapane hambaku mendekatkan diri kepada aku sakwise ibadah fardu wis rampung, ibadah fardu sudah sempurna, banjur ditambahi nawafil sunah-sunah. Hajine sing fardu wis sampurna, banjur haji-haji sunah. Umroh sing fardu wis, banjur umroh sing sunah-sunah. Poso sing fardu wis, banjur poso-poso sunah. Salat sing fardu wis, banjur salat-salat sunah. Zakat sing fardu wis, banjur sedekah-sedekah sunah. Iki aku demen. La yazalu itu tidak henti-hentinya, rutin. La yazalu tidak henti-hentinya, iku rutin. Ora kok dantek. Kadang-kadang ya qobliyah ba'diyah nek kober. Nek kadang ya ora. Kober ya salat, gak kober ya ora. Kobriabat. Alah sunate kok. Iki jenenge meringankan agama, nganggep enteng nang agama. Nah, para bapak, iku akan dicintai Allah. Kalau dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi telinganya ketika ia mendengar. Allah menjadi penglihatannya ketika ia melihat. Allah menjadi tangannya ketika ia berbuat. Allah menjadi kakinya ketika ia berjalan. Apabila ia memohon, pasti akan aku beri. Seandainya ia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Ibu bapak sing wong ibadah fardune wis sampurna, banjur kesunatane uga dilakoni. Ora bapak, iki tingkatane amaliyae wali. Nang kula mboten wali to yai. Nek ora wali niru penggaweane wali. Wong dak sanes nabi to yai, nek ora nabi niru penggaweane nabi. Mbuh berapa persen? Lho bapak, dawe Allah Subhanahu wa taala. Summa awrasnal kitaban ladhina astofaina min ibadina faminhum dhalimun linafsih waminhum muqtashid waminhum sabiqun bil khairati biidhnillah. Al-Ayat. Bakale ingsun marisake kitab Al-Qur'an maring hamba-hambaku sing tak pilih. Hamba-hambaku sing tak pilih. Hambaku sing tak pilih ku ana sing dolimuni nafsi. Dolimuni nafsi niku ada mentafsiri ahli syariat. Dolimuli nafsiku ada ulama sufi mentafsiri ahli syariat. Wa minhum muqtashid. Yang kedua ada orang yang tengah-tengah ahli thariqah. Wa minhum sabiqun bil khairat, ini ahli hakikat. Ahli hakikat niku sufi. Ahli thariqah niki mutasawif. Nggih, ahli syariat niki mutasabbi. Mutasabbi ku sing nyerupani. Wong mutasawif nyerupani penggaweane para wali. Jenenge serupa ya ora pas to. Nggih. Nek kongkon pas ya ora iso. Nyerupani penggaweane nabi, nyerupani iku niru pen pas mboten saged. Betul sahaja. Sing penting ku mirip-mirip, mirip-mirip. Nek nabi jamaah, awak dhewe yo jamaah. Nek wali jamaah, awak dhewe yo jamaah. Nek nabi wali seneng sedekah, awak dhewe yo seneng sedekah. Nek kon pas betul sahaja. Wong nabi ni ku oleh. Bondo jarahan ngoten diweh nomong kabeh Pak. Weh nomong kabeh sampai mengumai dewe mboten komanan. Wong sitok duwe wedhus 100, sapi 10, unta 10, unta 10. Kangeten sidai samatur ya Rasul, pawone drengten napa-napa wis kadung tek lagi kondong. Dan nek niru mboten saged nek pas. Nggih, niru mbuh pirang persen jenenge niru. Dawe Kanjeng Nabi, kulluhum fil jannah. Mbuh iku sing doli muli nafsi, mbuh iku sing muktasid, mbuh iku sing sabiqum bil khairat, kulluhum fil jannah. Kabeh besok di surga. Nggih. Para bapak, di surganya memang iya. Tapi tingkatan surga mesti berbeda. Aja ngenyek, aja ngenyek wali, nggih. Aja ngenyek nabi aja. Kita berusaha cerita bab wali, cerita bab nabi niku ben bisa niru. Nggih. Kesane mencintai Allah, dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Panjenengan sira kabeh mencintai Allah, ikutilah aku, aku Rasulullah. Kalau kamu bisa mengikuti aku, maka kamu akan dicintai Allah. Sementara ki wali, waliku kekasih Allah. Kapan mbok tiru, ya akan jadi kekasih Allah. Bapak Bapak, terusno. Jika panibadah fardune beres ditambah ibadah-ibadah sunnah. Temenan ibadah sunnah kok jadi sepele no. Alah kadar sunnah ya Pak. Bapak ibadah sunnah niku satu adalah untuk menutup kekurangan ibadah fardu. Cara wong beneman blak-blakan ngoten fardhu kok sampeyan kabeh kata sing gripis. Dadi gripis mboten. Nggih, gripis ku ora pas. Nenten penyoke, enten krowoke. Wong salat mawon nggih, kata sing kurang kok. Aqimi sholata li dzikri. Tugasnya saat sampai niku mulai Allah Akbar ku eling Allah sampai assalamualaikum. Aqimi sholata li dzikri. Kadang-kadang awal itu yang penting pokok salat tarawihmu. Masya Allah. Allah Akbar. Panjen eling Allah. Barengono wis eling apa ngono. Ana wali kondo layo to awakmu ning masjid atimu ning pasar layo to awakmu ning masjid atimu ning pemandian iku jenenge salate krowo krowo ku gak pas kadang mung sesigar tok nggih lah kekurangan-kekurangan itu ditutup dengan ibadah sunnah kau beli apa dia? Nah dengan yang zakat dimono gak pas ditutup dengan sedekah sunnah. Kadang poso yang mono gak pas ditutup dengan poso sunnah. Apa tu ya? Kau mboten pas. Ya bener panjang gak mangan. Ya bener panjangnya gak ngombe. Ya bener bayi gak kumpul suami istri tapi ngerasanya gak leren-leren. Padahal ten perkara limo nggih sing ngilangno ganjarane poso. Siji ngomong bohong. Tandha sing lanang Mas duwite entek belas. Padahal dompete sono 20.000. Bohong. Niku ngilangke ganjarane poso. Nggih. Aku contoh, luru ngerasani. Nomor telu sumpah palsu. Nomor papat adu-adu. Nomor limo ningali kanti sahwat. Sahwat ku kepingin. Ini bener kita ibu cah santri, santri pondok. Ya muaji terus, Ramadan, poso terus, kabeh ya poso. Tapi ada arek wedok liwat kentolik itu nyawang. Nyawang ambek geh. Loh ini ku hilang. Ganjaran poso itu hilang. Nah kalau bapak ku jenengi krowok. Krowok-krowok ini dipenuhi, ditutup. Ambek poso Muharram. Ditutup ambek poso besar. Ditutup ambek poso Rejab, ditutup ambek poso Sadiliyah dan lain-lain. Di kanggo nutup fardu-fardu sing tasih dereng pas. Di samping niku kapan wis pas fardune para bapak nggih. Niki menjadi sebab dicintai Allah, karena merhatekno ambek tugas saking Allah. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan menjadi telinganya. Ketika telinganya mendengar. Niki para bapak ada pengertian syariat. Ada pengertian hakikat. Ya, pengertian syariat artinya niki kangguni wong syariat. Kangguni wong syariat, maka telinganya akan dijaga Allah, dilindungi Allah, sehingga telinganya tidak digunakan mendengarkan apa-apa yang dilarang Allah. Ini kangguni wong syariat. Kangguni wong syariat sing dolimun nafsih niku wau. Bapak, Bapak, dilindungi oleh Allah. Jadi kupingi orang kagum-kagumono sing dilarang Allah. Ini anak mau ngerasan-rasan aja mbok rungokno. Zaman muni mbak iki ngerasani menengok. Ini orang wani ngiringno tinggalan ngingkri. Bin ngomong dewi. Murak waleh-waleh dewi. Iki rasane. Krungokno niku nggih maksiat. Para bapak niki kupinge dijogo. Utuh krungokno nyanyian-nyanyian krungokno alat-alat malahi. At malahi itu termasuk gitar, termasuk piano, termasuk niku alat malahi. Dijogo mek Gusti Allah. Dijogo mek Gusti sing dirungokno ku bab ngaji. Ya padha karo nyetel kaset. Kaset nyanyian ambek kaset ngaji kira-kira seneng ngendi to kuping ning. Nun. Nek panjenengan mengko oleh hidayah saking Gusti Allah seneng nyetel kaset ngaji. Kaset-kaset nyanyi. Riko diterangaken nggih. Ngrungokno nyanyian-nyanyian apa maneh nyanyian tahorom masalah-masalah cinta niki menimbulkan nifak di dalam hati, sifat munafik. Tapi ngrungokno Al-Qur'an nggih, ngrungokno pengajian ilmu iki menimbulkan kekuatan iman di dalam hati, menimbulkan keyakinan. Iki nek panjang kupingku dijogo Gusti Allah sing dirungokno sing api-api. Ngrungokno nasihate wong tuwa, ngrungokno nasihate guru. Modesane iki nek dinasihati wong tuwaku malah gregeten. Bu, saya tidak minta khutbah pada kamu. Jenuh, awet tisu ibu khutbah terus. Masya Allah. Nah, oh Bapak, ini arti syariat, arti hakikat. Ini adalah bagi orang yang ahli hakikat. Allah menjadi telinganya, itu artinya tajalli sifati sama. Tajalli penampakan sifat samanya Allah pada manusia. Mungsing ahli hakikat. Penampakan sifat sama ego saku ngetok dirasakno ambek wong sing bersangkutan. Para bapak biyen nggih bolak-balik tak waca. Kanjeng Nabi ku nggih saged mireng suarane pulpen wis tenglok paput. Niki nek talingane Kanjeng Nabi merupakan sifat basyariyah. Sifat kemanusiaan mboten mungkin saged mirengaken nggih suarane pulpen wis teng Loh Mahfud, mboten mungkin. Kanjeng Nabi ku pireng suarane malaikat ngendikan niku Nabi nggih pireng nggih. Mendengarkan suara hati Nabi niku nggih pireng. Oh Bapak, niki nek pendengaran manusia, kemanusiaan mboten saged. Tapi krono niki diparingi ambek Gusti Allah penampakan ngetoke sifat sampe Allah dadi pirang. Oh Bapak, ana wong sing atine gremeng, iku nggih pirang. sing gremeng atine tapi pira. Nah, para bapak, winginane kula aturaken jenengan. Ana maling, nggih. Malinge maling politik. Di jamaah teng masjid. Padahal maksudnya malingku pengen nyolong apa-apa sing masjid yang berharga. Kalau ada kesempatan nanti akan saya ambil. Akhirnya jamaah neng gurine Kanjeng Nabi pas. Bareng Kanjeng Nabi bakdonya assalamualaikum madep neng jamaah. Pasti ngalepi Nabi, tapi ku pirsa. Guneman yatine wong niku Nabi nggih pireng, Nabi nggih pirsa. Oh bapak, mulane Kanjeng Nabi terus dungakno wong niku wau, dungakno disawang mbek Kanjeng Nabi. Penyawange wong sing darane kubarok. Kubarokku di samping wong sing alim masalah hukum juga makrifat billah. Yo alim ning ngene hukum, hukum syar'i juga makrifat billah, iku barok. Iku nek nyawang wong. Barokahe piyambake iku mlebu sing disawang. Masuk sing disawang. Terus bapak mulane Imam Surawardi iku ngoten. Kapane badhe Jumatan nyawangi wongku sito-sito disawangi. Wali-waline Allah disawang, ditakoni mbek santene. Yen kok nyawangi ngoten to Yai? Iya. Suwenehe ulama iku nek nyawang iku barokahe kunulan. Barokahe kunulan ning ngene sing disawang. Tilek bar aku nyawang kono binti nyawang aku ben ketularan mbek barokahe wong iku. Nulari para bapak. Bu. Anak sampean ndelok niku lho nek ndelok iku artis-artis ning TV katokan cekak niku lho ora ketularan. Wong sing fujur niku nek disawang ya nulari, ulama nek disawang ya nulari. Para bapak, dalam disawang Kanjeng Nabi apine berubah. Sing apine pengen nyolong ora sida, pengen ngrungokno ngaji. Dirungokno ngajine Kanjeng Nabi. Akhirnya dia dapat kesimpulan. Intine Kanjeng Nabi dawuh kathah-kathah iku mau sapa sing tinggal haram iku bakal oleh halal. Niki tak oleh. Sapa-sapa sing tinggal haram bakal oleh halal. Pun ngaten. Akhire mule wis barang-barang colongane sing mumbruk ning omah gak wani gawe. Rego iku barang haram. Meneng tok ning omah. Wong jenenge maling, ya. Yo ora ana wong marang gawa ku yo gak ana wong maling. Akhire sampe sedina gano halal moro, rong dina gano halal moro, telung dina gano halal moro. Akhire keluwen lanek ngene yo susah wong. Wis bah tak nyolong meneh terpaksa. Akhire milang milung petuk omah apik sing duwe rondo teles. Bengi-bengi dilalah ewange mulai pisan ijen plek. Nggih. Musime ku musim panas. Akhire bareng liwat ngarep kancingan, liwat sisih kancingan, liwat mburi rondo itu mengkelalir ganti kancing. Nah, biasanya si kancing itu membantu rumah tangga nih. Dewe lali kancing, mlebu maling. Bareng mlebu ning dapur kono meja gedhe sembarang panganan ono. Wong wong sugih. Nggih. Tutupi taplak, nggih. Nggih. Lha ngoten, wah sak mono kae langsung dihargai. Dadi taplak, dadi diangkut. Arep diangkut krungu dawe kanjeng Nabi. Sopo sing tinggal haram bakal oleh halal. Haram iki. Tinggal ka situ digowo. Mlebu menjero omah. Dilalah kunci lemari ku kantil. Lemari dibuka banyak uang perak, dirham, uang emas, dinar. Ini pakaian-pakaian sutra. Ini perhiasan-perhiasan langsung dibungkus. Arti digowo rumusan Nabi maneh sopong si tinggal haram bakal oleh halal. Haram ini tinggal meneh. Terus ono lawang kamar kok mintip-mintip. Akhirnya dibuka, lho la korondo teles. Turu ijen. Hawane panas, yo kemulan tapi kemuli morat marit dipancali. Mbok rondo ngganggu pakaian renang tok. Malih terus arepe mlebu. Kurungu dawe Nabi, sapa sing tinggal haram bakal oleh halal. Haram maneh. Terus metu njabari lawang ku denger-denger. Yo nek panganan gak sido aku tahan. Perhiasan tak bungkus gak sido tak bawa aku tahan. Kok seperti ini mana tahan? Wis mlebu maneh. Mlebu maneh. Haram, haram. Lah, haram apa? Lungguh lambene ampin. Niki berarti nyekel. Haram, haram diangkat meneh. Haram diangkat meneh. Wis tak boleh haram sing cilik wae. Sing cilik ku dramaan, dramane didemek. Kok haram cilik mbek ambek kono rada adoh. Lupa drama ini halus kembuk, halus yo kembuk pisan masa Allah drama ini koyok ini halus mindano sing kono itu udah dimek-mek dimek-mek menduwur mengisor menduwur mengisor berondong lilir rondo telah sekuci enom sukih pisan. Bangroh arpin jerit ditutup tangan, cangkemnya ditutup. Nah aku jerit, aku diteket matian. Menengah ya Allah, selamatkan aku ya Allah dari kejahatan orang ini. Selamatkan ya Allah seisi rumahku dari orang ini. Wes, nanti malingku wes lali sembarang. Dungane wengiku mandi. Jadi sungai bermek-mek mendukur mengisor mendukur karena terus sampai kungar dan subuh kungar dan subuh wah ikenek sampai memetuk jerit wah aku dirubung jamaah lencu awakku metuk dosot nganggu jubah nganggu sorban busajadah budale masjid. Mun kaya wingi ini kaya winginane nang gurine Kanjeng Nabi pas. Terus Kanjeng Nabi ngendikan bab agama di rumahno. Akhire selesai wong-wong buyar. Wong buyar maliku sik ning kono sik ndonga. Bumetuk teko ya Rasulullah nakhaf nakhaf. Kami takut ya Rasul, kami takut. Oh dia apa wang betul? Dia terlalu makhluk dileponi maling ya Rasul. Mun panganan pun dibungkus perhiasan kulo, pakaian kulo, duit-duit pun dibungkus kantun betok. Malam lo beteng kamar kulo ngeten-ngeten. Dicerita lo kanya Nabi. Awakmu yo nyawang wangi. Okay. Upama petuk wong ini ya titen nggih. Heeh. Dolan niku iku tak kira kula wae. Wong nggih niku ya Rasul. Niku. Ukane niku pirsa mawon wae Bapak. Masuk ganti kabari wong pirsa mawon. Membayai jalur mengingat-ingatkan kita rasulullah kuali kanjeng nabi. Jadi aku ya rasul, istana Allah tak celu ewang. Ewang lanang dalam yang bagi lepu omai ewang ini. Enggak, panganan mau buntali. Enggak, duit perhiasan mau buntali. Enggak, pun mau buka kamar ini. Enggak, punya mek-mek barang. Enggak. Lu aku sakit takon, kene apa kok kabeh gak mbok terusno. Panganan ora mbok gawa, perhiasan gak mbok gawa, kesempatan wong iki ora tandang. Wajri ya Rasul, ajri apa? Jenengan dawuh sapa sing tinggal haram bakal oleh halal. Setiap kula eling niku kula gemeter ya Rasul, kula ajri. Wong wedok dalem ya Rasul, mung apik iki. Wong rapi. Upama wong elek lencu kuwi mbengi. Yo ngati, ngati. Wes ana yo entuk yo rapi yo ben ana sing nglindungi. Aja sampe suwe-suwe dadi rondo. Nek mburi kok ana rondo kok kae yo. Wes suwe-suwe dadi rondo ben ana sing nglindungi. Kalau sinten ya Rasul itu wong apik. Saya ya Rasul apik, nggih monggo. Monggo terus diangkati karo Bapak. Lah diangkati menangkat terus wis gak mulih ana. Gak mulih liwat pawon nggih. Bungkusane panganan dibuka, Mas. Monggo nek kersa dahar. Nangis wong iku. Temenan kaya Nabi nek dawuh. Kok tak kuwu mambengi haram. Sapa sing tinggal haram bakal oleh halal. Saiki halal. Wis diikhlasno ae pokon mangan. Dadi halal. Terus berdijak nggih. Niku wau dhuwit dinar, dhuwit dirham, pakaian. Pundi sing kersa monggo pengen pendet nangis meneh. Iya ya, tak kuwu mambengi haram iki. Saiki wis dilungno, diwehno, diridakno, iki dadi halal. Bareng ngoten terus Mas, monggo dik dalu diterusno. Lah iya to tinggal haram oleh halal temenan. Loh Bapak. Iki jenenge Kanjeng Nabi ku saged mirsani apa sing jurune atine wong. Pireng apa sing dadi gunemane atine tiyang nggih niki jenenge penampakan sifat samae Gusti Allah ngetoke sifat samae Allah basor ngetoke sifat basore Allah niki Kanjeng Nabi ku mripate peningale saged tembus sampai langit sapitu. Babasaruhu ila sab'it tibati sakit. Nanti Kanjeng Nabi nyawang buri, nyawang ngarep, nyawang samping kanan, samping kiri, podo. Bergonopo, niki sampun angsal penjilmaan, penampaan dari sifat basore Allah. Niki arti hakikat. Kanggone wong hakikat. Kanggone wong syariat. Allah dadi mripate ku piye tegese mripate dijogo Allah ora nyawang barang sing haram nggih. Arti hakikat nggih niku wau nggih. Dadi diparingi tajalli, isare tajalli, penampakan sifat basore Allah. Kanjeng Nabi nyawang jauh ngisumbar. Ini wali-wali ini Allah yang ngoten wali hakikat. Sidina Umar niku saged mumandu bala tentara pada jarak itu ribuan kilometer. dikumandu sedir dari jauh. Pireng rik. Suarane sing di rumah nggih pireng. Loh Bapak, semonten iki penglihatan. Wali-waline Allah ku nek nyawang Mekah tembus. Nggih. Sunan Kalijaga nyetel pengimane Masjid Demak niku cukup begagah nyawang arep pun ketok Mekah. Pun ketok Ka'bah. Ku jenenge Allah dadi peningali. Nggih. Dadi peningali. Allah dadi tangane. Tangane tandang para bapak, Masya Allah. Kajara pinduting bulan ku bulan iso pecah kok. Padahal mboten menyentuh mboten napa. Iki mboten sakit nek katane kekuatane manungsa mboten sakit. Setol komaru bi isaratihi walailu dajjal fi nusratihi satul qamaru bi isharatihi walailu dajjal fi nusratihi dituting nabi wulan iki iso pecah nggih padha para bapak pecah iku pecah sigar brak separo edak nggih. Padahal bulanku gedine nggih mboten adoh kalian bumi. Bumi ku dibom atom nggih para bapak, mucak kesigar. Namung sing hancur ku namung Jepang tok niku namung sebagian daerah. Mboten saged pecah. Nggih. Ku niku didute kok saged pecah, Bra. Dan niki nopo kekuatane menungso. Kanjeng Nabi ku manusia, nggih. Tapi diberi oleh Allah ya kekuatan seperti kekuatane Allah Subhanahu wa taala waktu itu nggih. Para bapak ku jenenge tajali nggih. Tajali, tajali, tajaril akal. Ngetoke penggaweane Gusti Allah. Di enten tajala akal Gusti Allah dadi sikile iku nek jangka kaya Nabi Isra Mi'raj tu berapa? Berapa ribu kilometer niki saged ditempuh namung semalam tok. Nggih. Para bapak jenenge tajali, tajalil af'al. Nggih. Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ku manggone teng Basrah. Basrah teng Irak. Niku teng Mekah niku waduh, Pak. Hasan Basri niku pinarae teng Basrah. Dan Hasan Abbasi. Tapi setiap salat fardu mesti jamaah teng Masjidil Haram. Iki berarti Allah dadi sikile nalikane sikile jangka. Iki jenenge tajalil akal, ngetoke penggaweane Gusti Allah. Jenenge tajali. Penampaan bahasa niku penampaan ngetoke. Lah yo Basrah Mekah sak jangka. Terjamaah sak jangka malih dugi Basrah. Nggih. Para bapak nggih. Niku teng Indonesia niku nggih enten. Mbah Imamuddin Asy'ari undi Tuban. Iku pokoke dhuwur pun mboten enten piyambake teng Mekah. Bagi asar pun kondur. Nggih. Kanjeng Sunan Pakubono yang keempat, yeah. Raja Surakarta, niku tiap menjelang maghrib pun teng Mekah. Tengriku gak ada tugas nyumeti lampu teng Mekah. Maghrib bado jamaah maghrib sampun teng Surakarta malih. Iki jenenge Allah dadi sikile. Yeah. Tegese terus pundi nek cara syariat. Nggih, Allah jogo tangane sampai tangane orang lakoni barang sing haram. Jogo sikile sampai sikile orang jangka ning panggonan sing dilarang Allah. Arti hakikatnya adalah penampaan, nggih. Af'ale Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak itu jenenge tajalil af'al. Onten tajali sifat. Yang kapan pun dumugi derajat iki nek jalu Allah pasti dikabulake. Kapan nyuwun perlindungan Allah pasti dilindungi. Kadah ceritane para bapak, nggih. Wali-wali sing dalam keadaan bahaya niku ternyata mbek Gusti Allah dilindungi. Selalu selamat, selalu selamat. Para bapak niki baru nggih keutamaan para wali baru satu hadis. Muga-muga mawon kita selalu percaya nek Allah iku kagungan nabi. Percaya Allah iku kagungan rasul. Percaya Allah iku kagungan para wali sing dikasih dening Allah Subhanahu wa taala. Aja pisan-pisan nggih musuhi para wali. Aja pisan-pisan gak percaya eneke para wali. Jelas nengone ayat wingi surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim balahum yahzanu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim radina lahusna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'abatin minal fitani rabbi fa'nam bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'abati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'abati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Insyaallah setiap malam Selasa kula tutup ngaji bab wali nggih. Sampai kita mengerti ngopasi wali kutub iku sapa, raus iku sapa, nukoba iku sapa, nujaba iku sapa, rijalillah iku sapa, autat iku sapa nggih. Kesane nek pireng ngeten sik mboten kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.